Gembo wong lanang kuwi pengapesane pancen karo wong wedok. Embo kok iso ngono. Jujur aku sendiri juga kayak gitu. Lha kadang lek karo kanca karo santri iso ngotot ngene prinsip ngene kudu ngene. Ning kadung sing wis ngomongi bojoku wis pepleh aku. Mbok Pak Camat kok iso ngoten Pak Camat kowe? Mbok kuwatir apa ngono modele. Tahu kok kayak gitu ya. Ayu bro. Ayu dohir batine. Ngoten pripun ngono. Rokok ora iso ngilangi kula. Men saged sih. Ngoten niku lek adik bojo sing ngomong, "Jokeh-okeh rokok e ndak seneng aku." Kakeh, "Yo mulai ngurangi." Wane kula stop, gak oleh rokok. Ya prei. Tapi nek sing ngongkon trimo ngene-ngene iki ora tak gagas. Pemerintah ora tak gagas, tapi nek kena bojo imbo. Mbok kok iso ngono. Makanya saya sering sampaikan, kula niku kan ceramah nang ngarepe wong wedok puluhan ribu biasa. Sering kula ceramah di depan perempuan-perempuan, cewek-cewek puluhan ribu biasa. Tapi kon ceramah nang ngarepe bojoku ijenen rawani aku. Rawani. Ra terhormat. Ya, pas misalnya pas ceklek anyel lungguh tak ceramai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salam urung rampung wis diprek. Ya kok ngoten jenengan tak aturi estu nih, kula ceramah gek ketok bojo kula ngoten mawon, enten bojo kula ngoten mawon. Ngoten niku ngomong iki gregeli wis anu kula. Ya kuwatir nek pas aku ngomong ngene terus dik. Ngono kula. Sing paling tak kuwatirke ngono. Makanya kalau atuk yo, wis atuk ra ketok. Jadi misalnya kok kalau ceramah nih, terus ketok nonton bojo kula, yo pelintutan aku. Bangun, khawatir dilok ke, ngomong apa mau? Gaya nih ngomong ngono-ngono. Iso grogi kabeh. Pak Camat nggih ngoten Pak Camat nek sambutan. Alah nek orang aku apa? Iku abeh wis ngono kuwi. Nah, ngapunten. Nek suwanten kula niki pun mboten karo ora trimo serak. Kula mulai tanggal 18 nika dereng kondur Bojonegoro, Bu. Jadi mulai tanggal 18 nika ngaji ten Pemkot Kediri, terus tarokan wer enjinge langsung Juanda. Terus Bekasi, Tangerang, Cikarang, Jakarta, Kalimantan. Kala wingi enjing dugi Bandara Juanda, mboten wangsul Bojonegoro. Langsung ten gene Madiun Ponorogo Ponorogo wau dalu Ponorogo winjing kula langsung dugi Blitar. Misale kula nelpon bojo kula niki enake pripun kula wangsul Bojonegoro apa langsung Blitar. Lah nek wangsul Bojonegoro mangke paling jam 8:30 atau jam 9 nembe dugi griya habis Jumatan wis berangkat mulai ten gene Blitar. Langsung Blitar enak. Nah, aku yo siap ngono. Wis manut wae. Nggih bojoku merintah ngono aku langsung cabut nyang Blitar. Nyang Blitar injing wis tekan Blitar kula. Asli suk mau wis tekan Blitar. Sampai ini istirahat ya ngopi-ngopi aku Jumatan mau mbok nang masjid ndi ngono pokoke aku. Wis ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol lah terus istirahat ngene Pak Bupati. Niki mangke saking mriki kula mboten wangsul. Benjing injing jam 10 ten Kasembon Malang. Sontene ten gene Batu, maleme ten gene Batu-Batu. Gak mule saking mriku nembe wangsul Bojonegoro. Tahu. Tapi aku bahagia. Iya, aku bahagia. Yang menjalani hidup kayak gini aku bahagia. Yang penting istri aku ridho. Ngene iki yo gawe proposal padha mawon Pak Camat. Yo gawe proposal nyong bojoku yo proposal. Gak diijini, dok, prei. Sarankan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wahda walladzi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه wa man tabi'a rusyda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa ba'du, janabal kurama, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh asatid ingkang winantu ing pahormatan, ingkang tuhu kinabekten, ingkang kita takzimi sesarengan, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak camat bersama jajaran muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil dan para anggota, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang kami cintai, yang kami banggakan, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, kula dongaaken mugi-mugi tansah dipun rahmati lan dibarokahi Gusti Allah. Amin. Nyuwun pangapunten. Anwar Zahid ndugine lambat. Bukan karena apa sih? Ya. Keranten acara dateng pendopo Pemkab Blitar kula wau saantawis kula minggahe radi dalu. Jam 10 kurang seperempat saya baru dinaikkan ke panggung ya, karena banyak tampilan-tampilannya. Sebenarnya aku sih udah ngebet kepengen cepet ketemu kamu. Pramila saya menika pindah melih atas keterlambatan ini, kula nyuwun gunging pangapunten. Sesuai acara pada malam hari ini dalam rangka halal bihalal dan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-71. Mugi-mugi dulur-dulur masyarakat punten niki desane Dawuan dan sekitaripun nggih gesangipun sangsaya barokah. Barokah niku ziyadatul khair, selalu dan selalu bertambah kebaikannya. Kita diajari oleh Allah untuk berdoa dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Monggo Pak Camat. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Bu Camat, monggo Bu Camat, panjenengan monggo, monggo. Ya Allah, mugia panjenengan panggenaken kula. Kapanpun, dimanapun, wonten posisi engkang tansah panjenengan paringi barokah. Gesang engkang paling nikmat menika gesang engkang barokah. Keluarga engkang paling bahagia nggih keluarga engkang barokah. Desa engkang sae niku nggih desa engkang barokah. Daerah engkang adil makmur niku nggih daerah engkang barokah. Pendamelan engkang paling sae niku nggih pendamelan engkang barokah. Rizki engkang paling nikmat dan membahagiakan niku nggih rizki engkang barokah. Duit engkang paling nikmat dan membahagiakan niku nggih duit engkang barokah. Lha duit barokah niku mboten kudu kata jenengan pun salah. Barokah niku ora kudu akeh. Ning barokah niku dadoske tentrem, dadoske nikmat. Duit akeh yen mboten dadoske nikmat, mboten dadoske tentrem niku mboten barokah. Wonten lho ngoten niku, duit 10 juta apa 20 juta apa 30 juta akeh. Ning mboten dadoske nikmat keluargane mboten tentrem. Punya duit 30 juta tapi keluarga enggak tentrem, anak laki-laki kena narkoba, anak perempuan hamil di luar nikah, suami ngetengi tanggane, istri perempuan yang mereknya C, cerewet, centil, jeninilan, celelean, celandaan, cerongoan, celutak, kayak mangane okeh, turune betah, ngileran, ngoroan, ngentutan pisan. Mboten wonten manfaate, mboten wonten tentreme, gak ada duit 30 juta, gini apa nggih? Keluarga mboten tentrem. Coba njenengan milih pundi? Duit 30 juta ning keluargane ora tentrem. Karena duit 50 juta ning keluargane tentrem. Ayo milih pundi? Rayo podo to, Pak. Bojo rupane ayu sabar, karo bojo rupane elek ceklekan. Nek kula nggih milih sing ayu sing sabar. Timbang surupane elek ceklekan. Barokah niku nikmat. Nikmat niku mboten kudu enak, jenengan pun salah. Nikmat kalih enak niku beda. Ini sering saya sampaikan. Nikmat itu subjektif, kalau enak itu objektif. Ngomong yang wong tua kok ngene ya ora memahami, ngene wae. Kadang-kadang nikmat niku sakit, kadang-kadang nikmat niku sayah, kadang-kadang nikmat niku payah, sakit tapi nikmat. Kadang-kadang nikmat niku sengsara, sengsara membawa nikmat. Dijiwit niku sakit, ning kadang-kadang nikmat sing jiwit pacare kok. Kula dhewe nek dijiwit karo wong lanang ya nesu aku. Tapi nek sing jiwit bojoku ya kadang-kadang bojoku yang tepak tak gudol, tak jaraki ngoten niku, Bu. Terus pupu kula dicethot. Ih ngono ku aku. Ih ngono. Piye ngono rasane? Ya sakit tapi nikmat. Ya malah kurangen kepengin dijiwit meneh. Lungge, kula kadang-kadang kan yen tepak nganu bojo kula jaraki. Kula jaraki kersane rada anyel ngoten, kersane rada cemburu-cemburu piye ngono lho. Kadang-kadang kula critakke, aku mau ngaji nang SMK, ketemu karo bocah, ayu-ayu. Ngono sing I love you aku dikonokke ngono. Langsung dicewetot pupuku. Ngono ku. Ya sakit Bu tapi nikmat. Mbok siwal ora tak tambakke. Hamil niku nggih payah nggih saya. Tapi nikmat kalau yang dikandung anak suami yang dicintai, ngoten Bu. Nggih. Mbok bayine nendang-nendang weteng diel-diel, mboten kira bengok-bengok. Ora kok dikewebuki bocah sik nang jero weteng kok. Mboten malah alhamdulillah suweneng sing lanang turu digugah bapak-bapak-bapak. Tangi to Pak, tangi lo garapane sampean polahi ndak karuan. Subhanallah. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan ben rame-rame ngoten niku. Ngono lho. Dadi pun salah ngartekke barokah. Desa sing apik desa sing barokah. Daerah sing apik daerah sing barokah. Niki kula wong Salwangsuli, kula bolan baleni, keranten penting. Wong urip niki nggih bolan baleni kok. Jenengan azan tak yo bolan baleni to. Ya mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Apa kene ana azan gaya baru? Sholat gembolan baleni mulai takbiratul ihram Allahu Akbar entul-entul jadi-jadi duli-gulik entul-entul jadi-jadi duli-gulik entul-entul jadi-jadi duli-gulik terakhir mesti gobek-gobek. Nek mulai biyen sholat gembolan baleni niku jenengan maca Quran gembolan baleni mulai Fatihah tekan kul a'udzu birabbin nas urip niki gembolan baleni. Matahari tiap hari juga terbit dari timur tenggelam di sebelah barat gembaleni. Jenengan wau sampun dahar mangke mantun ngeten kok luwe dahar melih niku gembaleni. Dahar niku nggih medal kene tutuk mriki ora kok dahar mlebu kuping nggih mboten. Urip niku nggih mbolan baleni. Wong nuturi anake kadang bolan baleni kok. Mama mesti ngono. Lah aja kaget nek anakmu mbok tuturi langsung sampean dijawabi ngono kuwi pancen urip nggih bolan baleni. Desa sing apik kumpul bojoe bolan baleni kok ya. Mula ngaji aja dilokke ngaji ming bolan baleni. Wong namine tiyang gesang niku nggih bolan baleni, ibadah napa mawon niku nggih bolan baleni. Wong haji saben taun ngoten niku kawontenanipun nggih bolan baleni. Mula kula baleni desa sing apik mboten perkara bangunan fisike. Gedung-gedungnya tinggi menjulang, mencakar mendung. Langit keduren. Fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya bagus, angger ana lomba desa mesti menang juara siji untuk juara siji. Mboten niku ukurane desa sing apik, ora kok masyarakatnya sugih-sugih tingkat perekonomiannya wis maju-maju, mboten niku. Ning apike desa gumantung wong-wong sing manggon nang jerone desa niku, gumantung masyarakate. Ambek desane niku bangunane megah mewah indah, gedunge serakaruan spektakuler, apik-apik luar biasa, pangapunten. Masyarakate sugih-sugih sedaya. Wong sak keluarga niku mobile 24. Ning isine rakyate masyarakate oke sing dadi pencopet, penjambret, tukang garong, korak bajingan. Niku desa elek. Ambek desa niku pembangunan fisike sederhana, perumahan masyarakate nggih sederhana, omahe elek-elek. Dalane sik joglang-joglang. Fasilitasnya nggih biasa-biasa mawon, ekonominya sederhana. Tapi kahanan masyarakat itu guyub, rukun, tentrem, sergap ngaji, aling ibadah kaya masyarakat dawuhan kene. Halah bendol ndase. Yo iki sing diarani desa api, bukti lek sergap ngaji. Awak senajan kiyaine telat yo panggah dinteni. Subhanallah, salut kula kali panjenengan. Padahal niki wis jam 11 lebih 20 menit lho kula ndugi mriki, sik panggah ngenteni. Aku sekarang percaya kalau kamu bener-bener sayang sama aku. Aku juga akan buktiin kok kalau aku juga sayang sama kamu. Orang sayang kan but meneng kowe iki ropo. Melu-melu wae. Loh, orang sayang, orang cinta itu kan juga butuh bukti to. Kadang-kadang orang itu ya, aku belum percaya kalau kamu sayang sama aku. Tapi kalau udah terbukti kayak gini, aku gak bisa ngeles. Emang udah kuat buktinya kayak gitu, masa sih aku masih gak percaya sama kamu? Subhanallah. Eh, podo karo api omah niku lho. Omah sing api ora kok perkara oleh ndamel niku biayane entek 30 miliar. Bahane kristal kabeh, kinclong-kinclong. Keimpor teko luar negeri. Ya mesti masa impor kok garum, impor apa? Keramik kae teko Itali, gaya Spanyol, model Prancis. Masya Allah, prabote niku apik-apik, lux, VIP, eksklusif, piring siji lho, regane 400 juta. Mesisan to gawe contoh. Ruangan kabeh ber-AC, tekan WC, WC ber-AC kabeh. Nek omahmu kan abi angin brobos kuwi. Padha mbek omahku. Mboten niku ukuran apike omah. Ukuran apike omah iki nggih tergantung wong-wong sing manggon ten omah niku, penghuni rumah niku. Mboten lho. Ambek omahe sederhana, nyun pangapunten, sederhana banget omahe. Cilik. Neng, saya tak menengok. Sing manggon ten lebete niku keluarga sing harmonis, tentrem, bahagia, ahli ibadah, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyatan thayyibah. Wah, iku jenenge omah apik yo ngono kuwi. Mbok omah ki apik ra karuan kaya omahe Demit. Padahal yo ora tau ngerti aku. Omahe Demit ki piye? Tapi jere wong-wong saking apike kaya omahe Demit. Ning isine keluarga sing congkrah. Gegeran saben dinten, suami istri selalu cekcok. Ono masalah sithik geger. Sing lanang ngamukan, sing wedok ceklekan. Geger wae. Janji ketemu sing lanang nyabrut, sing wedok betutut. Sing lanang merengut, sing wedok besengut. Simpangan sret, wedok nyaut, bedes liwat. Sing lanang ya mau kalah, wancane ketek kok kaya cangkem. Bapaknya bedes, ibunya ketek, anaknya gak munyuk-munyuk kabeh. Kuwi dudu omah kuwi, kebon binatang. Ngono lho. Aja salah. Ya padha karo apike klambi. Apike klambi ora kok mergo sing seruwagam abang-abang ana seleret-selerete ngene iki. Ora wong iki sik nyicil kok. Apike klambi. Wiyo ora kok perkara bahane sing sutra termahal, kualitas terbaik, modis boys keren, gentle trendy, funky mboten. Apike klambi iki wis gumantung wong sing manggon nang jerone klambi kuwi. Sing nganggo sing nganggo. Ngono lho, Bu. Ambok klambi kuwi bandrole 40 miliar. Loh klambi apa kuwi? Ning sing nganggo wong sing manggon nang jerone klambi iki wong wadon sing nakal, akhlake bejat, rusak. Pokoke nakal lah. Ngapunten aku ora ngerti basa Jawane napa niku jenenge, bahasa Indonesianya saya juga enggak tahu. Tapi kalau bahasa agak ke Inggris-Inggrisannya saya ngerti. Namine the lonte. Wae ra cetho, the begengge. Sungguh baju yang senilai 40 miliar mau nilainya jadi murah. Gino kongge? Kenapa baju 40 miliar kok nilainya jadi murah? Karena yang make orangnya murahan. Mbok klambi kuwi elek kaya sing tak nggo iki. Sing pamer sapa? Apik klambimu. Lho. Mbok klambi kuwi bahane elek kaya sing tak nggo iki lho. Ya biasa-biasa ning sing nganggo wonge apik. Di sawang wae rak ya wis nyenengke to. Ngono ku sing sebelah kono mbak-mbake ngrasani kok tambah ganteng ya. Coba ngomong ganteng klambine mau, balane meneh. Krungu bojoku ngamuk ngono. Ganteng sak wong-wonge, Bro. Pangapunten, ambok klambi iki umpamane titron, Bu. Seregane paling murah kuwaku ngececeng. Jahitane arang-arang, wong leh jahit nganggo dom karung kuwi. Warnane kontras, wis gak pantes blas. Wong duwe rabang kok ngisor ijo, kaya kapsul lho. Lho nek abange pasangane iki yo putih pantes. Ngono, nek ijo pasangane kuning pantes. Abang karo ijo yo kapsul kuwi kok. Lah nek ngene iki pasangane ya putih pantes. Pangapunten lho, mbok kaine titron elek kaku ngecocor ge jahitane warang-arang. Ning sing nganggo kuwi wanita salihah yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah, kaya wong wadon-wadon dawuhan kene. Pret. Klambi yang murah niku nilainya dadi larang, karena yang make itu mahal nilainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane Bro, Kanjeng Nabi leh maringi ukuran standar. Bocah nom nom, bocah lanang lanang. Arep nikah nyang wong wedok pertimbang no perkara akeh-akeh kuwi, sing ayune, sing nasabe, sing sugihe macem-macem, agamane ning perintahe napa? Falfar bidzatiddin. Ukurane kuwi agama. Jeroane kuwi lho. Coba sampean milih ndi? Ana bocah wadon rupane wayu ning klambine elek. Karo bocah wadon rupane elek klambine apik. Milih ndi cara kon nikah? Tibae cerdas-cerdas ae. Subhanallah, cerdas Bu pilihane. Milih sing rupane ayu klambine apik, subhanallah. Estu cerdas. Ya wonten to bocah wadon iki ngono tenan, rupane wayu, akhlake apik, gek aten-atenane yo apik, pribadine yo apik, klambine yo apik. Ning bocah wadon ngono ku yo apa yo arep karo rupamu? Gak level. Bocah wadon yang model kaya ngono ku levele ya karo aku. Ukurane jero, maka menilai itu jangan hanya dari luarnya saja. Bukan kan Allah juga begitu. Allah dalam menilai hambanya bukan dari fisiknya, bukan dari zahirnya, bukan dari luarnya. Inna Allah la yangduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yangduru ila qulubikum wa niyatikum. Kowe kok manggut-manggut ya apa ngerti artine kowe? Ora ngerti artine manggut-manggut. Ukurannya itu batiniahnya, jeruane. Niku sing dados ukurane. Mila iki ana halal bihalal bareng to ki ajaran. Lah kula jenengan digembleng karo Gusti Allah. Tazkiyatun nafs melalui proses-proses ibadah termasuk puasa Ramadan, termasuk sholat, termasuk ngaji koyo ngene iki kanggo mensucikan jiwa. Kanggo ngresiki jeruan, ngresiki ati, gek ben kula panjenengan nika nilaine dadi larang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek Ramadan niku wonten pundi-pundi kula aturke, proses nglarangno regane wong dawuhan. Kersane tambah mulya derajate, tambah larang regane. Urunge Ramadan iki gabah, Ramadan iki mlebu seleb, digiling, diproses. Gretak-gretak-gretak tambah tekane dhisik aku kok wer gretak-gretak-gretak-gretak wer. Lah mulo lak diproses kula sampean kuwi ya lara awan-awan ngelak-ngelake ya gak oleh ngombe, luwe-luwene gak entuk mangan, diselep, diproses, digiling lara. Saya luwe ngelak bengi ya saya diproses meneh wer gretak-gretak kongkon salat tarawih 20 rakaat witir 3 rakaat julungkar julungkir entul-entul jadi-jadi dulikulik entul-entul jadi-jadi dulikulik gek bukane kuwareken digawe sujud iso gumoh-gumoh muntah-muntah kolek metu kabeh mantun ngoten diproses meneh kon maca Quran kon tadarusan kon itikaf kon sedekah sakit ning rampung diproses metu wis ora wujud gabah wujud beras regane mundak larang. Lah nalikane sik gabah sekilo mung 3500 tekan 4000. Rampung diproses disolep. Dadi beras sekilo regane pira cara beras nang kene? 8000 iki beras elek kuwi. Wong dawuhane panganane beras elek tibake. Kok beda ya karo wong Bojonegoro. Nek Bojonegoro niku sing didhahar nggih beras sing kemasan plastik sing nang gone supermarket kuwi ya. Raja lele barang ngono iku sak gagake ya 15.000 sak kilo. Lah ning ngene-ngene iki ya campur bubuk wong raskin ngene. Campur karak barang ngono kuwi. Kok ya 15.000 lho sekilo. Mang pikir to, dari yang dulunya gabah cuma 4.000 berubah setelah diproses itu menjadi beras 15.000. Niki filosofinya apa? Allah mengajarkan kepada kita hidup ini semakin lama harus semakin mahal. Semakin lama harus semakin bermakna. Saya tua, saya mulia, tambah suwe, tambah apik akhlake, tambah okeh ibadahe, tambah gede ganjarane, tambah rukun karo tangga-tanggane. Tambah suwe kudu tambah larang regane. Urip iki ngono. Urip tambah suwe tambah murah iki urip model apa? Cemen kuwi. Urip kok tambah suwe tambah murah, kudu tambah larang. Mulane wong tuwa niku kudu tambah ngeparek nang gone Gusti Allah. Aja gaplek pringkilan kae. Wek tuwek pringkilan. Halo. Oh barang donya mawon tambah suwe ya tambah larang kok ora ono sing tambah murah ya ora ono. Tanah apa wae pekarangan sawah tambah suwe ya tambah larang. Bahan bangunan iki regane tambah suwe ya tambah larang. Mbok alat-alat elektro kipas angin, TV, kulkas, syuting ngene iki regane tambah suwe ya tambah larang, ambuk bumbu-bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, merica, lombok, iki tambah suwe regane ya tambah larang, ambuk pakaian apa wae iki regane tambah suwe ya tambah larang. Aku ceramah wae ya ngono kok. Lho. Wis mbok guyu sing endi? Aku ceramah iki ya ngono. Sopo sing ngomong tambah larang? Aku ceramah ya ngono. Lho ini kan pelajaran kita diproses. Iya ya. Lah salajengipun, lah halal bihalal karo ngisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan niku dinamikane guys, lagu Indonesia Raya yang di mana-mana berkumandang. Kowe kok oleh foto kaya iki kon di oleh panitia. Iki nek foto iki jelas yang duwe iki me anak-anakku tok. Iki kok iso oleh foto model kaya ngene iki aku meringis. Wah aku yo gak tahu nganggo jubah-jubah niku yo ora tahu. Lha kowe kok iso nemu foto ngene iki sapa sing panitiane iki? Ora ngrasake aku. Ndi? Ndi menungsane? Ndi to? Jizan to. Sapa? Wes-wes, yo. Pon. Lah niki bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Niki mboten kena diwolak-walik. Pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas. Makanya aku setuju banget karo Pak Presiden. Revolusi mental. Iya kan ngono to? Praktekke mboh. Loh, tapi itu harus. Kalau kepingin Indonesia ini maju, Indonesia ini semakin sukses. Kita berkaca dari negara Turki, coba. Turki yang dulu perekonomiannya ketinggalan dan terbelakang, sekarang menggeliat, bahkan diperhitungkan di kancah Eropa sampai di tingkat dunia. Sekarang Turki luar biasa perekonomiannya. Apa yang dibangun, apa hanya sektor ekonomi saja? Enggak. Ternyata yang menjadi skala prioritas itu adalah pembangunan spiritual, pembangunan kekuatan agamanya yang diprioritaskan. Karena agamanya kuat, keimanannya kuat, maka ekonominya menjadi kuat. Saiki Turki luar biasa. Indonesia iki mboh. Menteri di reshuffle, pakar-pakar ekonomi ditempatkan didadekke menteri kabeh padahal asline ora jurusane. Lah, mbok menterine kabeh kuwi, kabinete kuwabe isine menteri-menteri sing pakar-pakar ekonomi, tapi selama spiritualnya enggak terbangun, mentalnya enggak terbangun dulu, mbok nganti kiamat kurang rong dino Indonesia panggah ngene. Aku wani ketokan kuku ireng iki. Ya kudu dibangun jiwanya dulu baru membangun badannya. Kudu ngono pancene. Pembangunan mental spiritual harus menjadi skala prioritas. Lek kepingin negeri ini awak dhewe, negarane awak dhewe, desane awak dhewe niki barokah. Mbah metenteng kabeh aku tambah wedi ngingeti sampean. Nyapa to bu kok mentelengi aku? Iki ora kena diwalik. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Diseneni karo Wage Rudolf Supratman sing aran lagu Indonesia Raya. Kuwi anggitmu ora ditirakati ngono apa? Sing aran lagu iku. Sing aran lagu iki para ulama lho kuwi, lagu-lagu kebangsaan. Makane saiki yo kudu hafal sampean lagu kebangsaan. 17 Agustus kuwi lagu sing aran kuwi Habib niku. Syekh tenan ora syekh lor, syekh kidul, setan, syekh kulon. Wong alim niku sing nyelametno bendera pusaka niku Habib Husain Mutohar. Anggitmu sembarangan ngono apa sing ngarang lagu-lagu kuwi. Wong saiki do ora hafal nih wong-wong iki wisan. Lagu Wajib Indonesia Raya ora hafal, Garuda Pancasila ora hafal, 17 Agustus ora hafal. Ayo wis alhamdulillah kuwi kudu kuwi. Kowe kare nyanyek ketok wong biyen perjuangane ora karo-karuan. Iku ora kena diwalik, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kombo walik, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kliru niku mangke. Padha karo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iki mboten kena diwalik, kudu iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Na'budu riyen, na'budu kuwi nyembah, ngibadah, manembah. Nasta'in kuwi nembe nyuwun pitulungan. Kowe nak butuh riyen nembe nasta'in, ngibadah sing apik sik, manembah sing bener dhisik. Lemu ngabdi nyang Allah sing sae sik, nembe nasta'in, nembe nyuwun, nembe njaluk. Engko penyuwunanmu kasembadan, penjalukanmu keturutan, hajatmu dikabulke dening Gusti Allah. Mula ora kono diwalik. Nak butuh sih nembe nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh coba wale. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Lho niki yo filosofine pripun? Kudu nak buturien nembe nastain, nyembah sik lagi njaluk, ngibadah sik nembe nuwun, ngabekti sing bener yen, taat sing leres yen, nembe nyuwun dateng Gusti Allah, aja kok njalukan ra gelem ngibadah. Lek donga wis nanti-nanti umi-umi ae. Tapi ora tau ngibadah. Ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang kathah, ning ora tau salat. Ya Allah kula nyuwun bojo ingkang salihah, ning ora tau salat. Ya ora dituruti no karo Gusti Allah. Salate arang-arang. Bolong-bolong. Kadung salat dua dekke siji. Usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Oplosan lillahi taala. Salat mbokon keroyokan ngono ku terus piye dadi? Nah niki ayate sing badhe kula waoske kangge ngisi jiwa niki. Dengan apa membangun negeri ini? Dengan iman dan takwa. Kalau diringkes, takut kepada yang kuasa, takut kepada Allah. Kenapa? Indonesia akhir-akhir ini agak perkembangannya kurang signifikan. Mohon maaf. Karena banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Hui. Hui. Nah, para pejabat negeri ini itu sekarang takutnya bukan kepada Allah. Pejabat-pejabat itu sekarang yang takutnya itu kepada KPK, 2 kepada BPK, 3 kepada PKK dan Dharma Wanita. Pak Camat guyu. Sekarang banyak pejabat yang enggak takut sama Allah, tapi takutnya sama KPK, BPK dan PKK serta Dharma Wanita. Banyak suami-suami yang masuk kelompok DKI di bawah keleknya istri. Oh, nyambut gawe polahe ora karuan lah jungkir walik untuk duit dibrukno kabeh nyanggone wong wedok. Sampai arep nyang warung arep tuku rokok njaluk duit bojone kuwi ae kudu nganggo proposal. Bermatre yen gak ngono duit ora iso metu. Wonten mboten sing model ngoten niku? Wong lanang nyambut gawe nguwaya kerja keras begitu untuk duit kuwabeh diwehke sing wedok. Sing lanang arep tuku rokok njaluk bojone. Wonten apa mboten ngoten niku? Ya kuwi wong lanang goblok ki ngono kuwi. Makanya ada istilah workshop. Nate pireng nggih, workshop. Work itu kerja, shop itu belanja. Yang work suami, yang shop istri. Pas no? Jadi yang kerja suami, yang belanja istri. Sing golek duit suami, sing ngentekke duit istri. Makanya diarani workshop. Gembo wong lanang kuwi pengapesane pancen karo wong wedok. Mbah kok iso ngono. Jujur aku sendiri juga kayak gitu. Lha kadang lek karo kanca karo santri iso ngotot ngene prinsip ngene kudu ngene. Ning kadung sing wis ngomongi bojoku wis pepleh. Mbah Pak Camat kok iso ngoten Pak Camat kowe. Mbah kuwatir apa ngono modele. Tahu kok kayak gitu ya. Yo ayu bro. Ayu dohir batine. Ngoten pripun? Rokok e ora iso ngilangi kula. Mun saged sih. Ngoten iki lek adik bojo sing ngomong, "Jokeh-okeh rokok e gak seneng aku." Kakeh, "Yo mulai ngurangi." Wane kula stop, gak oleh rokok. Ya prei. Tapi nek sing ngongkon trimo ngene-ngene iki ora tak gagas. Pemerintah ya ora tak gagas, tapi nek kena bojo imbo. Mbok iso ngono. Makanya saya sering sampaikan, kula niku ceramah nang ngarepe wong wedok puluhan ribu biasa. Sering kula ceramah di depan perempuan-perempuan, cewek-cewek puluhan ribu biasa. Tapi kon ceramah nang ngarepe bojoku ijenan rawani aku. Rawani. Ra terhormat. Ya, pas misalnya pas ceklek anyel lungguh tak ceramai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salam urung rampung wis diprek. Ya kok ngoten jenengan tak aturi estu niku kula ceramah gek ketok bojo kula ngoten mawon enten bojo kula ngoten mawon. Ngoten niku ngomong iki gregeli wisan kula. Ya kuwatir nek pas aku ngomong ngene terus dik ngono ku lho. Sing paling tak kuwatirke ngono. Makane kula atuk yo wis atuk ra ketok. Dadi misale kok kula ceramah terus ketok wonten bojo kula yo plintutan aku. Mbangun kuwatir dilokke ngomong apa mau. gayane ngomong ngono-ngono. Iso grogi kabeh. Pak Camat nggih ngoten Pak Camat nek sambutan. Alah nek ora ngaku apa. Iku abeh wis ngono kuwi. Nah, sakniki ngeten leh bangun pripun? Ayat ini sering diwaos. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannah. Ngapunten. Gek suwanten kula niki pun. Boten karo ora trimo serak. Kula mulai tanggal 18 niku dereng kondur Bojonegoro, Bu. Jadi mulai tanggal 18 niku ngaji ten Pemkot Kediri, terus tarokan ber injinge langsung Juanda. Terus Bekasi, Tangerang, Cikarang, Jakarta, Kalimantan. Kalau wingi enjing ndugi Bandara Juanda, mboten wangsul Bojonegoro. Langsung ten gene Madiun, Ponorogo, Ponorogo, Waudalu, Ponorogo. Winjing kula langsung ndugi Blitar. Misalnya kula nelpon bojo kula. Niki enake pripun? Kula wangsul Bojonegoro apa langsung Blitar? Soale nek wangsul Bojonegoro mangke paling jam 8:30 atau jam 9 nembe ndugi griya, habis Jumatan wis berangkat mulai ten gene Blitar. Langsung Blitar enak. Aku yo siap. Ngono. Wis manut wae. Nggih bojoku merintah ngono aku langsung cabut nyang Blitar. Nyang Blitar injing wis tekan Blitar kula. Asli suk mau wis tekan Blitar. Sampai ini istirahat ya ngopi-ngopi aku Jumatan mau mbono masjid ndi ngono pokoke aku. Wis ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol lah terus istirahat teng kene Pak Bupati. Niki mangke saking mriki kula mboten wangsul. Benjing injing jam 10 ten Kasembon Malang. Sontene ten kene Batu, maleme ten kene Batu-Batu. Enggak mulai saking mriku nembe wangsul Bojonegoro. Tahu. Tapi aku bahagia. Iya, aku bahagia. Yang menjalani hidup kayak gini aku bahagia. Yang penting istri aku ridho. Ngene iki yo gawe proposal padha mawon Pak Camat. Yo gawe proposal nyong bojoku yo proposal. Gak diijini dok. Pray. Wis. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannah. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا siapa ngerasani darusan dirungokke wong ngaji dirasani وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ suaraku serak-serak lu tak bilani وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ wasari'u padha cepet-cepet tano sira kabeh gegancangan kon bersegera age-age cekat cekat-cekat urusan napa ila maghfirati mir rabbikum menuju kepada ampunan dari Tuhanmu wa jannatin dan menuju kepada surga kula jenengan dikengken cepet-cepetan kengken age-age kon cekat-cekat kuwi tumujune nang pangapurane Allah tumujune nang swarga cekat-cekat bersegera menuju ke Allah pokoknya urusan ngono iku kongkon cepet-cepetan kesusu, kebelet, nganti ora kono dimpet ngulon jenengan umumnya sing kebelet ora kono dimpet ya ameng loro to siji urusan mangan, loro urusan pret wah ora kena dimpet coba andaikan, mohon maaf nge, andaikan ngulon jenengan ngelakoni ibadah niku kebelete padha kalih ngulon jenengan nyen badhe ten toilet ngoten niku wis ora kena dimpet begitu kepireng Allahu akbar Allahu akbar ya Allah wis kebelet kepengin ya Allah alhamdulillah ya Allah aku engkau panggil ya Allah aku engkau pilih untuk mendengar suaramu ya Allah aku engkau panggil untuk bersimpuh bersujud di hadapanmu ya Allah wis kebelet ngebet kepengin nang cepet-cepet ketemu Gusti Allah mendah neo aku sendiri kadang-kadang bayangke ngoten subhanallah mendah neo yo rasane kepengin tahajud niku kebelet kebelet kaya kebelet kepengin ketemu karo ya artinya kula jenengan niku yang ditimbali kali Gusti Allah aja kate engko wae jangan pakai nunda KPL gak pakai lama. Coba ngomong awah. Gak pakai lama. Kita kan enggak toh. Nek ditimbali Gusti Allah nek urusan karo Gusti Allah. Tapi nek urusane dhewe jan. Memang ngapa ngingeti wong kuwi? Kalau sampeyan jujur nek urusan akhirat niku eman abot gah. Tapi yang urusan donya urusan nuruti seneng nuruti nafsu, subhanallah. Kok ngoten nggih? Hoi. Hoi. Tapi alhamdulillah, kula jenengan iki semangat pundi to? Dugene pengajian kalih ning ali dangdutan. Hah? Ibu-ibu, semangat pundi ngingeti Anwar Zahid karo ngingeti Ali Ando? Kurang ajar. Ya Allah ya Karim. Harusnya seperti itu. Kita kalau dipanggil sama Allah dikongkon cepet-cepetan. Yo dipentingke. Diprioritaske. Apa-apa niku yo ora dipentingke yo ora sida mangke. Ngoten. Menuju kepada ampunan dari Tuhanmu, istighfare sing akeh. Nyuwun pangapurane sing akeh. Wong niku yen akeh istighfare. Istighfar niku luar biasa lho barokah. Syekhuna Khalil Bangkalan niku ditamoni tiyang, yai kula nyuwun niki bojo kula sakit nyuwun tampa istighfar sing akeh waras penyakite. Yai niki usahane macet pripun supaya usahane sekali lancar. Istighfar sing akeh. Ya Allah kula niki nyalon kepala desa pripun supaya menang. Istighfar sing akeh. Sedoyo yo kasus, sedoyo permasalahan disuwunke niku solusinya sama. Dikongkon istighfar sing kathah. Masya Allah, ya ibu jokulo rewel, ibu jokulo cerewet, istighfar sing akeh. Bu, ibu jokulo niku dablek, yang kontur niku mesti wengi, orang ngurusi keluarga, masuk jam loro bengi nembe kontur, jam loro bengi nembe kontur, istighfar sing akeh. Biasanya lek bojomu tekone telat lah mbok amuk, mbok krawus, mbok kake lawang yang ngomel. Kelayapan nah itu kan dia wong lanang ora mikir keluarga, ora mikir anak, ora mikir bojo, wong lanang ora tanggung jawab, wong lanang model apa. Ngene iki dadi wong wedok dikongkon ngurusi omah, ngurusi anak, nggitmu apa ora kesel ngono apa? Ngene iki tanggung jawab sampeyan. Aku iku ora ngopo to dadi wong wedok ngewangi sampeyan terus. Aku yamun wis ngalah terus karo sampeyan. Lha sama dadi wong lanang ya aja ngono carane jenenge rumah tangga lek ana apa-apa ya dimusyawarahke, piye kepenake ngono. Lha aku wong wedok yamun wis ngalah terus ya sama dadi wong lanang aja kaya ngono, Mas. jam loro bengi lagi teko orang ngira mari bojomu orang ngira waras bendalu yang mesti mulai jam loro terus ngono kuwi ganti aja dikrawus aja dicelatu istighfari bukake lawang sret astagfirullahaladzim lho insyaallah bojomu ora ngira mulai wengi meneh insyaallah langsung mesisan mulai esok lah. Ngono lho. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kang kan sing akeh leh istighfar nyuwun ngapura nyang Allah, sepiro akeh dosamu yen istighfarmu temenan di ngapura karo Gusti. Lho mangke yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan rahmat terus teko langit. Engko tandurane lemu. Amino. Nus kena udan-udan sing rahmat udan barokah tandurane lemu. Sapine lemu. Weduse lemu. Bojone lemu. Nggih. Wa yumtitukum bi amwalin wa banin. Mangke Allah akan maringi rizki kekayaan sing melimpah. Tiyang sing sregep istighfare niku, tiyang sing sregep istighfare niku pinaringan rizki sing akeh. Bondo donya ini melimpah. Contohnya, ya para kiai ini ora ketara nyambut gawe ini tuh. Nyambut gawe apa? Sawah orang duwe. Ning subhanallah, rezeki sing min haitsu la yahtasib niku lho. Ana wae. Ya dimulyak-mulyakke. Kula dereng nate ngertos kok ana kiai kok golek rosokan. Ana kiai kok dadi kernet dereng nate dodol plembungan bareng ngono kuwi. Istighfare niku lho akeh. wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Pun makmur kehidupane yen masyarakate niku do sregep istighfar, mulo zikir, majelis zikir, terus dan terus. Semakin syiar, semakin okeh, masyarakat niku akan semakin barokah. Daerah niku akan semakin aman, semakin tentrem. Nggih? Ya zikir ya selawat. Zikir tok gak ono selawate. Akto putus barokah. Selawat tok gak ono zikire. Eling Kanjeng Nabi ora eling Gusti Allah. Hoi. Hoi. Yo karo-karone seneng kula lek enten kelompok-kelompok jamaah-jamaah selawat, jamaah zikir, seneng banget. Apapun namanya selama itu bener tak dukung, full tak dukung. All out tak dukung. Seneng banget. Makane kuwi nggih kula sampeke, aja katik gontok-gontokan, aja katik saing-saingan. Ngilok-ngilokke sing bener selawat kene, sing bener kelompok selawat kene. Padha benere. Sing ora bener ya sing gontok-gontokan kuwi. Mbah ora digatekke ya ben. Menuju ke surga yang arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saat ini ngisi kemerdekaan ya dengan takwa, dengan iman dan takwa. Orang yang iman dan takwanya kuat, setan gak iso nggudo. Pangapunten, mohon maaf, sekarang ini di Indonesia banyak setan-setan yang minta pensiun dini. Ya nyapa kok njaluk pensiun dini? Ya karena manusianya sudah lebih setan daripada setan yang asli. Ora usah digodho wis nyetani dhewe-dhewe kok. Halo. Halo. Hati-hati, setan menggoda manusia itu dalam tiga kesempatan. Pertama, sebelum melakukan amal. Sebelum beramal itu setan menggoda, dikendon-kendoni ben ora sida ngamal, arep sedekah ngono ya, ayo duitmu lo piro kok arep sedekahke, anakmu ya butuh sekolah, anakmu ya butuh biaya. Ayo aja gitu. Yang kedua, ketika melakukan sedekah, ketika melakukan amal digodo biar riak, biar ndak ikhlas. Jadi kesempatan pertama setan menggoda manusia, sekali lagi setan menggoda manusia itu dalam tiga kesempatan. Pertama, ketika mau melakukan amal digoda agar gak jadi beramal. Arep salat ya digodo, waktune sik dawa, aja sik turu sik ae. Engko ae salate, engko wis parek-parek ngono tangi yo, saiki turu dhisik. Ngono. Setan ngono iku. Mati napa mboten? Begitu wis masuk waktu salat, wis adzan, ya melek arep salat sik turu sik. Mati napa mboten? Ate ora ngaku, wong aku wae tau kok. Setan niku. Yang kedua digoda saat beramal agar enggak ikhlas. Agar riya ada pamer. Nyumbang yang masjid njaluk formulir, njaluk kwitansi bermaterai, kayak njaluk diumumke arep khutbah Jumat. Sumbangan dari jamaah tahlil apa jenenge kono, semen sejumlah setengah sak. Salat ya ngono, wis gelem salat dibikin agar riya, agar gak pamer. Takbir agar riya, agar pamer, ilang keikhlasane. Takbir didawak-dawakke Allahu akbar. Macane difase-faseke, pemane nang mburi nang calon marotuwa usolli. Usolli. Biar calon mertuane kerungu. Usolli. He, usolli. Us usolli. Macane difase-faseke kabeh alhamdulillah terus subhanallah. Itu setan. Yang ketiga, setelah selesai beramal masih digoda sama setan. Jadi arep ngamali digoda ben ora sida. Begitu amal digoda ben ora ikhlas. Selesai amal digoda meneh. Luar biasa tuh setan itu. Pantang menyerah, mau amal digoda ben ora sida ngamal. Begitu saya tetap amal dan digoda supaya ora ikhlas. Ternyata amalnya masih ikhlas, digoda meneh karo setan. Caranya ben undat-undat amale. Ngerti undat-undat ya? Oh masjid iki aja tak sumbang sampai saya ke yurung dadi setan. Subhanallah. Maka yang pertama, yo kriteriane alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, suka berderma, suka berinfak, seneng weweh dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan gampang maupun sulit, tetap seneng weweh. dalam keadaan lapang, tepak suge, tepak duitnya oke, tepak panen, tepak untuk arisan, tepak untuk tunjangan, tepak nompo gajian, tepak nompo rapelan, tepak sertifikasi, gelem infak. Atau dalam keadaan sulit, tepak loro, gagal panen, diuber-uber kreditan, bojo rewel, anak nakal, tetap gelem infak. Embo, wong lomo iku dadi standar. Mula sampai ten swarga niku lawange ditulisi anti muharramatun ala kulli bakhilin. Swarga kuwi diharamke dileboni wong medit. Allahumma shalli ala Muhammad. Ambo ibadahe apik kaya apa? Salat bendina le sujud nganti bathuke senjut le zikir nganti lambene njedir, poso nganti wetenge nglempeng bendina le poso. Subhanallah luar biasa. Ahli wiridan, ahli zikir, ahli poso, ahli salat tahajud. Haji tiap tahun, umroh seminggu budal ping papat. Lha wong omahe Mekah kok. Apa mbok bantah piye kok? Ning kok medit ora iso mlebu swarga. Nah, orang yang takwa yang dijamin surga itu sadar di dalam setiap rezeki yang diberikan Allah kepadanya itu ada haknya orang lain yang harus diberikan dan disalurkan. Kalau enggak diberikan dan enggak disalurkan, jadi penyakit. Maka dia enggak berani menahan, enggak berani menyimpan, mesti disalurke. Ibaratnya wong mancing, pancinge dhewe, tenagane dhewe, entuk iwak lele sak lengen. Ki nek wong iman wong takwa, iwak lele ora dipangan kabeh. Mergo nanggone lele kuwi ana jatahe kucing. Sing dipangan ya daginge tok, wong lele kuwi ana teleke. Ana ndase, ana rine, ana buntute, ana totoke. Masa arep dipangan pisan? Sak patil-patile ya nyogrok nang tenggorokan sak ririne dadi penyakit no usus. Dadi nek wong iman wong takwa entuk iwak lele sak lengen, sadar bahwa di dalam lele itu ada haknya kucing yang harus diberikan, harus disalurkan. Kalau enggak diberikan, enggak disalurkan, dadi penyakit. Mula sing dipangan ming daginge tok, dene ndas buntut ri totok patil wi dikekne kucing. Lah saniki jenengan lek entuk lele ora mbok pangan kabeh, mung mbok pilih daginge tok. Sing ndase, buntute, rine, patile, teleke mbok tinggal. Ora mbok pangan. Ning lek entuk duit, lah kok mbok emplok kabeh. Padahal di dalam duit itu ada teleknya. Ada totoknya, ada rinya. Hanya saja matamu ndak kelihatan matamu itu. Sebenarnya itu ada teleknya, ada patilnya. Cuma iya, matamu itu ndak ketok. Lha iku yang ora disalurke dadi penyakit. Mbok paham mbok ora. Nah, saiki wong mboten modele sak ndase, sak rine, sak buntute dipresto. Ya wis mbok presto apa telek-teleke mbok presto pisan. Kok ya ingat, kalau ada orang bawa lele, kucing kok ngerti, otomatis kucing merasa punya hak. Ana wong nang nggawa lele, tolang-tolang, kucing ngerti mesti ngomong batin, aja lali ya le, ndase le. Aku arep-arep buntut le, ri le. Otomatis wi tanggamu rak ya ngono to. Ana wong kok iso tuku mobil anyar, mesti ya arep-arep iki slametane kapan. Kucing kok koncane. Lah kucing wis dikeki jatahe, wis diparingi ndas buntut apa ri. Tenang, dagingnya aman mbok pangan, ora diganggu gugat karo kucing. Tanggamu yang ngono, jenengan entuk rezeki, kok jenengan paringin jenengan ciprati, aman ora diganggu donyamu. Ning kucing arep-arep ndas buntut teri patil ora mbok paringi, ngancam kucinge, ora mbok kei ya wis pait kowe. Titane ana mbok tinggal turu. Tantek ge sak daging-daginge. Tanggamu yang ngono. Untuk rezeki orang nyiprat orang kecer babar pisan enti tenono mbok tinggal lungo entek donyamu diundang ke garong. Paham napa mboten? Isi hari-hari kita dengan berbagi, berbagi kepada sesama. Hidup ini akan indah kalau kita mau berbagi. Kok ah apa diomongi kok ah ki? Diomongi serius sih. Hidup ini akan indah kalau kita mau berbagi. Bener loh Bapak Ibu. Salah satu cara merasakan dan merasakan kebahagiaan hidup itu adalah berusaha membahagiakan orang lain, buat orang lain bahagia, pasti hidup kita pun akan selalu bahagia. Makanya kalau ngaji niku nggak tetap bagaimana caranya agar saya bisa membahagiakan orang lain, walaupun orang itu misalnya tidak bahagia dengan perlakuan saya, tapi saya tetap berusaha untuk membahagiakan, walaupun saya nggak dibahagiakan. Aku gitu, aku kalau mencintai orang juga gitu. Aku cinta sama dia, walaupun dia nggak cinta sama aku, nggak urusan. Yang penting aku tetap aja cinta sama kamu. Kamu mau cinta sama aku, mau nggak cinta sama aku, EGB, emang gue pikirin. Aku nggak peduli kamu cinta apa nggak sama aku. Yang penting aku cinta sama kamu, karena ini ajaran dalam Islam. Kita disuruh mencintai sesama Muslim. Ada kan kadang kayak gitu. Gue kok orang ngandel tak omongin gue. Biar kamu nggak cinta sama aku nggak masalah. Yang penting aku tetap aja cinta sama kamu. Bayangin, orang misalnya diomongin, aku tuh gak bisa cinta sama kamu, paling mentok cintaku sama kamu 50%. Misalnya sampean piye ngono iku. Tapuk lambene. Kalau aku ndak, aku gak peduli. Mau kamu cintanya cuma 2%, aku gak peduli. Mau kamu benci sama aku tetap aja cinta sama kamu. Mau kamu memusuhi aku tetap aja cinta sama kamu. Karena ajaran Islam, ajaran cinta yang merubah kebiadaban itu menjadi peradaban, yang merubah kebencian menjadi cinta. Ini ajaran Islam. Ora paham ya wis diomongi koyo ngono. Kula nek prinsip urip kula ngoten. Aku kalau cinta sama seseorang ya cinta. Mau dia cinta sama aku enggak cinta sama aku enggak peduli, aku tetap aja cinta. Dan aku enggak pernah mau membenci orang. Eman hatiku. Ngapain hidup cuma sekali-kali hati dibikin benci sama orang? Enggak, kebencian di hatiku tak buang jauh-jauh. Aku isi dengan sepenuhnya rasa cinta. Maka biarpun orang membenci aku tetap akan membenci orangnya. Mencintai orang yang membenci aku itu. Tak baleni. Salah, sorry. Biarpun orang lain membenci aku tetap akan berusaha mencintai orang itu. Oke, misalnya ada yang enggak senang sama ceramah aku. Oke, itu hak prerogatif. Terserah kamu benci dengan ceramah aku, tapi aku tetap cinta sama kamu karena kamu adalah saudaraku, karena kamu adalah muslim, karena kamu adalah mukmin. Aku tetap cinta, aku berusaha enggak pernah benci sama orang. Ngapain pakai benci-benci sama orang? Hidup cuma sekali-kalinya. Orang hidup kalau mau berprinsip kayak gitu, tentrem loh dunia ini. Kenapa sih terjadi konflik? Kenapa sih urip ora tentrem? Ya karena di hatinya enggak ada rasa cinta. Ingat, Islam itu adalah ajaran cinta. Jangan salah. Nah, di antara bentuk cinta itu apa? Berbagi. Embuh. Apa yang dibagi? Ya apa yang kita punya, pemberian Allah. Kita dikasih ilmu sama Allah, bagi kepada sesama, yang itu manfaat. Kita dikasih rezeki sama Allah, berbagi kepada sesama agar itu bisa menjadi manfaat. Kita dikasih pengalaman, berbagi kepada sesama agar itu menjadi manfaat. Nah, kalau seluruh komponen bangsa ini mau memegang prinsip hidup yang seperti ini, khairun nas anfa'uhum linnas, insyaallah bangsa ini udah lama adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dalam bingkai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wal kadziminal ghaiz, maka yang kedua, mampu menahan amarah, gak nesuan, gak ceklean, gak anyelan, tapi mempunyai kesabaran yang tinggi. Hoi. Jangan mudah marah. Jangan mudah anyel, jangan mudah mangkel. Orang pemarah itu enggak disukai orang kok. Ngene apa nggih? Tapi wong nek sabar niku subhanallah, bakul nang ngamukan. Ya gak payu, wong dinyang kok nesu. Bu pinten bu bayame sak gendel 5000 3000 bu nggih. Ayu ngenyangan apa ya ana bayam sak gendel sakmene gedene kok ming 3000 kuwi. Kulake rong trek tak tukune kabeh. Wis ora pamit gluyur-gluyur nyingkreh ngono ae. Malah ngomongi koncone aja blonco nyangkono bakul bayam kae kaya mak lampir kae. Cobi bakul nang sabar. Bu jeruke pinten bu sekilo. Aku lek ngomong jeruk ngene terus eling. Basa apa? Bojoku senengane jeruk. Belum bos opo. Allah. Panallah. Mana tahu lah ke jeruk. Ya seneng banget. Mempancen seneng ane jeruk. Macam bakul jeruk misalnya ya. Ya mbok kok cerita jeruk. Mana aku nak seneng ane bujuku ya terus piye no kelingan. Misalnya bakul jeruk neng sabar murah senyum. Terus ngomong bu jeruk esek kilo pinten bu. 15.000 bu ngapunten bu kulo namung gak ada duit 12.000 12.000 bu nggih gak apa-apa dik 12.000 tak paringi 3 kilo sampean insyaallah laris Ya mau jadi marotua ki yang sabar. Ya, mantune seneng banget, mantune luwe kerasan yang marotua timbang nang wong tuane dhewe. Ngene apa nggih? Wah dadi mantu nang sabar, marotua sayang banget dibangga-banggake kayak dicerita-ceritake. Bener ku ya anak mantu ning nek karo aku masyaallah ngalang-ali anakku dhewe. Duwe apa-apa ya eling nyang wong tuwa, duwe apa-apa ya nang dene sing anakku dhewe mung monak-manak. Iki bener anak mantu ning masyaallah jan gati karo wong tuwa. Dan seterusnya. Wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka dalam hidup ini jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Kita dalam hidup jangan berprinsip tiada maaf bagimu. Dadiyo godong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo unde-unde moh ngemplok. Tiada maaf bagimu ojo, tapi berprinsiplah yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu udah enggak usah diinget-ingetin. Orang itu kadang-kadang kalau diinget-ingetin tentang masa lalu bisa sakit, tahu? Apalagi masa lalu yang enggak enak, yang bikin hancur di hati, diingetin terus sakitnya tuh di sini. Maka yang lalu biarlah berlalu, kita song-song masa depan yang lebih indah, kita song-song masa depan yang lebih bahagia, apalagi urusan dengan sesama. Ojo seneng ngungkit-ungkit kesalahane wong. Garake lara ning atiku, garake gampang kena penyakit. Nyapo hati kok dikotori karo ngono iku? Bersihkan hati. Pasti kita akan menjadi orang yang mulia, pasti hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Kuncine ten mriku kok. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang suka dengan kebaikan. Maka orang mukmin itu filosofinya kayak lebah. Lebah itu bahasa Inggrisnya the tawon. Timbangannya pelunga-pelunga aku rambut rungokke. Orang mukmin itu kayak lebah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebah itu tidak tinggal kecuali di tempat yang baik, tidak berteman kecuali dengan teman yang baik. Rungokke. Tawon kuwi lho tawon, ora manggon ning panggonan kejaba panggonan sing apik, ora koncoan kejaba karo kanca sing apik. Dia tidak makan sesuatu kecuali makanan yang baik, dia tidak hinggap di sesuatu kecuali sesuatu yang baik, dan dia tidak memakan sesuatu kecuali makanan yang baik, dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Manggone nanggone panggonan sing apik, kadang diwuwungani omah ngene ngene iki panggonan bersih-bersih resik-resik. Kowe tuman ana tawon manggon ana telek-telekan. Apa ana tawon manggon ning teletong-teletongan? Ndak, dia tinggalnya di tempat yang baik, dia tinggalnya di lingkungan yang baik. Dia tidak berteman kecuali dengan teman yang baik. Koncone ya padha tawone. Mosok tawon arepe koncoan karo garangan. Koncoe api lene santri, koncoe ya padha santrine. Wanita salihah berteman dengan sesama yang salihah. Zaman wis api-api sregep ngaji, koncoan karo wong wedok sing senengane sobo karaoke. Ilang ngajimu. Telek ayam ya mbok diguyang minyak wangi, tetep mambu telek ayam. Ora iso kok telek ayam diguyang minyak wangi terus dadi berubah dadi minyak wangi. Ya panggah telek ayam. Mbok guyang minyak wangi sepiro wae ya panggah telek ayam. Hoi. Maka berteman dengan yang baik. Teman itu punya pengaruh. Kula iki asline ya arep nganggo sak karepku dhewe penampilane, mohon maaf, karena lingkungan baik, teman baik, ibu-ibu yang mohon maaf biasanya pakai pakaian yang minimalis, pakai tank top, pakai jilbab, pakai you can see, gara-gara berteman dengan yang seneng ngaji, seneng pengajian, ya mau enggak mau pakai jilbab. Menurut lingkungan ngene iki akhirnya ya do jilbaban kabeh. Saya maunya juga mau pakaian sembarangan, tapi karena di depan saya banyak perempuan-perempuan cantik akhirnya. Lingkungan itu pengaruh gitu loh maksud saya. Lha nek wis kumpul karo grup rebana ngene iki wis apa arep arep mendem ngono kuwi. Tawone ngono. Tidak makan kecuali makanan yang baik. Apa yang dia makan? Subhanallah. Sari-sarine kembang. Tahu le moh. Tawone mbokae tempe ya moh, sate ya moh. Pilih sing betul-betul khalis, betul-betul murni, dan dia tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Apa yang dia keluarkan? Madu. Tawone ora ono teleke. Itu mau nono telek tawon yang dikeluarkan baik. Maka orang mukmin tidak mengeluarkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Apa itu ucapan, apa itu perbuatan, apa itu perilaku, semuanya baik. Dan dia tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah mau menyakiti orang lain. Itu tawon, itu orang mukmin. Kecuali kalau diusik, kecuali kalau diganggu, jangan tanya. Tawon ini aslinya gak kudu ngentup. Ibu-ibu ket mau guyang-guyang aku nyeritake tawon mesti bayangin tupe gue. Tawon ini gak kira ngentup kecuali diganggu. Mbok muter nang dhuwure sirah, weng weng weng weng weng weng. Jenengan kok mendel jenengan diem, enggak akan ditutup. Anane ngentup mergo jenengan tawe-tawe. Iya betul ya, betul ya. Jarene tawone nyoba wong iki. Pengen roh rasane entupku kowe. Mergo jenengan ketawe-ketawe jenengan ada reaksi, makanya tawon terus ngentup. Kok jenengan diem, gak akan dientup. Itu orang mukmin, gak akan pernah mau menyakiti orang lain, gak akan pernah mau melukai hati dan perasaan orang lain. Tapi jangan coba-coba dikhianati. Awas, ngentup. Kalau disakiti, kalau dikhianati, tawon kok. Orang mukmin memang kayak gitu. Dan tawon itu subhanallah, kalau cari makan, dia sekali terbang, dia fokus. Ini soal cita-cita, tolong perhatikan. Lebah itu, kalau lagi cari makan, dia punya tujuan. Sekali dia terbang, fokus. Dia bisa terbang menempuh jarak 20-60 km tanpa berhenti sekalipun, tanpa hinggap sekalipun. Maka orang mukmin itu kalau punya cita-cita, punya tujuan, kuat, teguh, tegar pendiriannya, fokus, gak tolah-toleh, gak pelin-pelan, gak lenya-lenye, mantap, kuat, tegar, fokus sampai mencapai tujuan. Ya koyok tawon itu sekali terbang gak pencelak-pencelok mboten, mboten ate mencelok, dia tidak akan hinggap sebelum tercapai cita-citanya, sebelum tercapai tujuannya. Fokus dia terbang. 60 km baru dia capai apa yang dia tuju, apa yang dia cari selama ini. Begitu dia dapatkan apa yang dia cari selama ini, dia hinggap, plek, fokus, plek, sekali hinggap di putik bunga. Yang dihisap adalah sari-sari madu. Subhanallah. Maka orang mukmin seperti itu. Kalau punya pendirian, kalau punya prinsip, kalau punya cita-cita, fokus sampai cita-cita itu tercapai. Gak tolah-toleh, gak pencelak-pencelok. Prinsip hidupnya gak lenya-lenye, gak gampang berubah. Eh tawon, beda dengan laler. Laler mabur diluk, plek, mencelok. Engko mabur diluk nek plek mencelok. Ono apa maneh mabur plek mencelok, gampang berubah. Pencelak pencelok pencelak pencelok gek mencelok e ngawur. Laler niku lho. Ndak punya fokus dia. Pokoke arep duwe kepinginan apa ya per mabur. Terus kira-kira ono pencelokan ya diluk plek mencelok. Nang panganan mencelok. Terus kepingin maneh per mabur mencelok nyang telek. Kepingin maneh per mabur mencelok nyang raiku. Padahal bar mencelok itelek urung isuh ngono. Wis menclokno raiku. Ini laler. Maka orang yang ndak fokus kaya laler modele. Nek karep ngene diluk plek mencelok. Akhirnya kenal karo cowok iki plek mencelok. Kuwanti maneh kenal cowok liyane plek mencelok. Diomongi karo iku, "Wah, iku ngene-ngene-ngene berubahne." Plek mencelok. Mung iku aja karo iku ngene-ngene-ngene-ngene gampang kena pengaruh, plek mencelok, laler kuwi. Duh. Wek modelmu kok mau tenteng ngingeti aku. Ya apa cita-citanya bisa tercapai kalau hidup ini enggak fokus? Gampang pencelok-pencelok, gampang lenya-lenye. Maka jenengan kalau punya cita-cita, punya keinginan, berprinsip yang kuat, harus tegar hati ini sampai cita-cita itu tercapai. Aja gampang goyah. Pantang menyerah. Orang mukmin itu seperti itu. Saya dulu begitu, subhanallah, jangan dikira tawon mabur itu gak ono tantangane. Kadang enak-enak mabur kepingin mendapatkan putik bunga, baru dapat 2 km disamplu isapu karo wong wedok plak plak plak plak, tapi dia tetap sebelum mendapatkan putik bunga dia enggak akan pernah hinggap. Subhanallah, itulah tawon. Muga-muga dadi tawon kabeh bapak-bapak. Kok gampang ngentup. Ibu-ibu juga begitu. Jangan berikan sari-sari madumu, sari-sari kembangmu kecuali kepada tawon-tawon yang baik. Bu, jangan relakan sari-sari madumu dihisap oleh kumbang-kumbang yang orang genah-genah. Subhanallah, ini udah 12:30, Bapak Ibu mohon maaf. Tasik kurang ya. Ya insya Allah kapan-kapan. Aku lo sampai menggeh-menggeh nerangke ini. Mohon maaf kalau satu saya terlambat, yang kedua mungkin dari omongan-omongan saya ono sing mboten eco ten penggalian panjenengan, enggak ada niat apa-apa kecuali sama-sama introspeksi, memperbaiki diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita senantiasa dibimbing menuju shiratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallib waqtana za'i imanana wa la tusallid 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khayra yatin wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma lakal hamdu wa minkal khuruj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal khayra kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih. Ya man bi yadihil khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.